قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز كتاب tentang جنائز جنازة kata beliau رحمه الله تعالى jenazah dimaklum ya mayit orang yang meninggal kalau dibaca jenazah kalau dibaca jenazah karena jenazah ini jamak taksir dari jenazah atau jenazah boleh dua jenazah jenazah tapi kalau dibaca jenazah mayit orang meninggal kalau jenazah yang dipakai untuk mengantar orang meninggal apa namanya itu? Hah? Kerabat. Kata beliau rahmallahu ta'ala idza tuyukkina mautuhu kalau sudah diyakini dipastikan meninggalnya ya pastikan meninggalnya nah itu banyak perkara yang bisa dijadikan kalau dia sudah meninggal sudah kaku ya sudah tidak ada lagi napasnya detak jantungnya sudah hilang oh, kalau sudah diyakini dia telah apa? Meninggal atau sudah bau busuk dan banyak hal kalau dia sudah diyakini meninggal maka gummedot aynah wasuddalahyah maka ditutupkan matanya ya ditutupkan matanya ini hal yang pertama iya ini yang disunahkan karena Nabi SAW menegaskan hal itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala demikian pula Ibnu Majah kata Nabi SAW idza hadartum mautakum fa'agmidul basar apabila kalian hadir di orang yang meninggal di antara kalian maka tutuplah matanya setelah dia meninggal fa'innal basar yatba'ur ruh karena mata pandangan mengikuti ruh yang keluar mengikuti ruh yang keluar wa qulu khairan fa innahu yu'ammanu ala ma qala ahadul mayyit ucapkanlah yang baik karena akan diamini diaminkan apa yang dikatakan oleh orang yang ditinggal mati wa suddal haya dan dirapatkan mulutnya yang biasanya orang meninggal akan terbuka kan mulutnya dirapkan apakah diikat dengan tali atau kain ya dari sini di dagunya sampai di dengan di kepalanya ini tidak ada dalilnya cuma para ulama menyebutkan supaya ya enak dipandang kan tidak bagus kalau orang lihat mulutnya apa terbuka terus coba ada orang hidup mulutnya terbuka terus tidak pernah tertutup gimana pemandangan tanda iya nah, ini supaya bagus saja dilihat paham kan? Tidak ada sunnah iya cuma maksudnya tidak ada sunnah maksudnya tidak ada dalil dari Nabi yang menjelaskan apa dirapatkan apa iya ditutup mulutnya kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala waju ila ala batnihi mir'ah aw ruha dan dijadikan di perutnya kaca cermin atau yang selainnya ini maksudnya sini supaya tidak membengkak perutnya karena orang yang mati kalau lama disimpan yang duluan bengkak kan perutnya tapi kalau di mau jadi kuburan cepat dikuburkan cepat ini tidak perlu ini tidak sunnah kalau mau dikuburkan cepat walaupun sekarang ini alhamdulillah tidak perlu diletakkan ini karena orang kalau lama dikubur taruh saja di mana di di kulkas ya maksudnya kulkas orang mati lain bukan kulkas di rumah itu sudah cukup ya maksudnya ada di rumah sakit memang kalau lama diambil ada kulkasnya orang mati supaya apa supaya tidak kusut tidak bengkak supaya tidak bengkak ya kan seperti Ismail Ika Ismail orang kalau di laut Ismail orang buta ya kan dari CS guys Ismail supaya apa itu Ismail tetap awet katanya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu sama ini, sama semuanya. Sama semuanya. Maksudnya seperti itu. Dibilang sini ke hadidah atau yang lainnya seperti besi Ini semua ilahnya supaya tidak membengkak saja. Ya, supaya tidak membengkak. Kemudian kata beliau, fa'idha akhadha fi ghuslihi satara auratah. Mulai sekarang pembahasan memandikannya. Artinya kalau sudah itu semua dilakukan, dan kalau ingin dimandikan, dan hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah, tidak ada perselisihan. Hukum memandikan mayat adalah apa? Fardu kifayah. Tidak ada perselisihan akan fardu kifayahnya. Semua ulama bersepakat. Ya, tahu untuk fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lain. Ini hukum memandikan mayat. Kemudian fa'idha akhadahu fi ghusli satara auratah. Kalau diambil untuk dimandikan, maka dia tutup auratnya. Dia tutup auratnya. Ya. Dari angkat, ya tadinya kalau si mayit meninggal, penulis sebutkan sunnah, sedikit sunnah yang perlu sebutkan. Kalau dia meninggal, disunahkan untuk dibuka pakaiannya. Disunahkan untuk dibuka apa? Pakaiannya, dia ditutup dengan pakaian yang menutupi seluruh badannya. Kenapa dibuka dengan pakaiannya pas dia meninggal? Mumpung jasadnya, badannya masih belum kaku. Belum kaku. Dibuka semua pakaiannya, kemudian ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Sebagaimana Nabi dilakukan seperti itu. Ketika belum meninggal, belum ditutup dengan kain. Ya? Nah ini. Kemudian ketika diangkat untuk dimandikan, sudah sama, ditutup dengan kain itu tadi. Diangkat, masih tertutup. Ya? Kemudian diangkat di tempat permandian, di tempat permandian mayat disimpan, kan begitu, diletakkan di atas itu, ya. Kemudian diambil sarung, disimpan di, karena ketika dimandikan mayatnya tidak punya pakaian kecuali auratnya. Jadi ketika mau dibuka ini kain yang besar tadi, yang tadi sudah menutupi kan mayat diangkat. Dan pakaian menutupinya diangkat, disimpan di atas tempat permandian. Iya. Inilah fungsinya tisu tadi. Iya, kipas Muhimron yang panas. Iya. Ini tempat permandiannya. Nah, tempat permandiannya. Mayat kan dibungkus dengan satu pakaian. Nah, yang membungkusnya. Diangkat dengan pakaiannya ini yang membungkus. Diangkat. Ditaruh di tempat permandian. Paham kan? Nah, itu ketika mau dimandikan. Satu lagi. Ketika mau dimandikan, maka sebelum dicabut itu pakaiannya ditutup bagian auratnya. Antara pusar dan lutut. Setelah ditutup, ditarik pakaian yang menutupinya tadi. Dengan ditahan ini, tarik. Tahan bentuk? Jelas ini? Iya. Jadi ditutup, sisa apa yang ditutup ini? Auratnya. Badan telanjang, kaki telanjang. Paham ya? Sisa auratnya. Lanjut. Nah, ini cara. Kemudian, ini semuanya disebutkan. Kemudian setelah itu, thumma ya'sur batnuhu asra rafiqan. Iya. Kemudian dia urut perutnya dengan urutan yang lembut saja. Ini bagi yang memandikan. Ini hal yang pertama dia lakukan. Setelah ini siap, tentunya sebelum diangkat di sini sudah siap alat untuk memandikan. Nanti kita akan bahas bahwa paling sedikit sunnahnya mayat dimandi tiga kali. Ya, maka ada bahan-bahan yang harus dia siapkan. Kalau mandinya tiga kali, yang disiapkan bahan adalah kostangan dua, bukan sepasang tapi dua pasang, artinya empat buah kostangan. Itu disiapkan. Ember tiga, karena mau dimandikan tiga kali supaya airnya memang sudah dicampur. Airnya memang sudah dicampur sebentar. Ember tiga, boleh juga ember satu tapi butuh pembantu yang banyak. Boleh satu ember tapi nanti butuh apa? pembantu yang banyak. Maksudnya kenapa pembantu yang banyak? Karena yang memandikan sebentar itu tidak sibuk untuk mengurus airnya. Jadi yang paling aman itu memang sudah disiapkan 3 ember. 3 ember. Iya. Siapkan 3 ember. Dan siapkan daun bidara dan kapur barus. Kan begitu. Jadi sudah timba tadi, kos tangan, timba, ember. 3. Setelah itu siapkan daun bidara dan kapur barus. Kalau tidak ada daun bidara, sabun. Sabun. Karena daun bidara ini disebut oleh para ulama, pertama supaya harum. Yang kedua supaya daun bidara itu melembutkan kulit yang kaku. Itu fungsi daun bidara, melembutkan kulit yang kaku. Iya, supaya mudah digosok, dimandikan, supaya mudah dimandikan. Iya. Jadi daun bidara, ember tadi sudah, timba, kos tangan sudah, kapur barus, kalau tidak ada daun bidara, sabun. Dan karena sabun juga melembutkan kulit, iya kan? Juga mengharumkan. Juga mengharumkan. Itu dulu disiapkan. Setelah itu kita bawa ke sini. Baru kita bawa, jangan diangkat dulu ke sini baru disiapkan. Jadi sudah siap baru angkat keluar. Cara seperti tadi. Seperti tadi, iya kan? Kita angkat dengan kain satu, ya, kemudian kita tutup auratnya baru kita cabut kainnya. Cabut kainnya, sisanya. Yang pertama sekali dilakukan ini. Tsumma ya'suru batnahu asran rafiqan. Kemudian dia urut perutnya dengan urutan yang lembut. Yang lembut. Saat dia urut ini, dia tegakkan badannya sedikit. Diangkat bagian belakangnya, punggungnya. Sedikit, tapi tidak boleh keras, tidak boleh banyak. Karena patah tulang pinggangnya ini kaku. Kaku. Paham kan? Dia ada pembantunya, diangkat bagian belakang. Nah, kemudian yang tugas ini dia urut perutnya. Kenapa diangkat? Karena kalau kita urut dalam keadaan dia tertidur, terlentang, tidak bisa keluar. Maka kita tegakkan sedikit, miringkan sedikit, kemudian dia apa? Urut dengan lembut. Sampai kalau sudah diyakini bahwa sudah keluar semua, sisa kencingnya, sisa kotorannya, kembali diturunkan. Kemudian dia cebokkan. Dia cebok dengan tangan kiri di bawah kain, siram di atas kain, dengan pakai kos tangan tadi. Pakai kos tangan. Jelas kan? Makanya dia bilang, Tsumma yalupu ala yadin khirqah. Kemudian dia, jadi setelah dia urut, dia pakai kos tangan di tangannya. Ya, Tsumma yalupu dia pakai di atas tangannya khirqah, kos tangan. Tsumma yunajji. Kemudian dia bersihkan. Dia cebokkan. Dia cebokkan. Dia hilangkan kotorannya itu. Paham kan? Dia siram tetap di atas air, tetap di atas kain, kemudian tangan di bawah kain. Kan tidak boleh melihat auratnya si yang meninggal. Kan sama dengan kita, sebagaimana kita, ini orang meninggal sama dengan orang yang masih hidup. Kita tidak senang dilihat aurat, sama juga dia tidak senang. Dia tetap, kita cebokkan di bawah, sambil siram di atasnya. Siram di atasnya. Ini yang dilakukan. Pakai kos tangan. Kemudian setelah itu, dia buka kos tangannya yang sudah najis. Dia buka, dia ganti lagi kos tangan baru. Dia ganti dengan kos tangan baru. Ini yang bilang tadi, dia butuh berapa? 2 kos tangan. 2 kos tangan. Dia pakai lagi kos tangan baru. Kemudian dia wudukan. Kemudian dia apa? Dia wudukan. Ini semua kita langsung baca ya, semua ada dalilnya. Paling tidak ada maslahat untuk mayit. Kalau tidak ada dalilnya, para ulama jelaskan untuk maslahat untuk mayit. Kemudian dia wudukan. Wudunya bagaimana? Wudu seperti sholat. Itu semua disepakati. Yang mereka perselisihkan hanyalah memasukkan air ke hidung dan ke mulut. Itu saja. Semua wudu sama dengan orang sholat. Wudu sama dengan orang sholat. Tapi hati-hati mewudukannya saat di muka. Saat di muka. Hati-hati. Kalau di muka dibasahkan tangan, tidak disiram mukanya. Dibasahkan tangan. Baru diwudukan, diusapkan. Karena kalau kita siram, nanti masuk air di telinga. Antum sakit gak kalau masuk air di telinga? Kayak orang kalau ada mandikan mayit, siram saja, itu menyelisihi. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jadi kita wudukan. Di mukanya tidak boleh siram. Kita ambil saja air basahi, baru kita basahi mukanya. Nah, masuk nanti. Ini disepakati dia wuduk seperti sholat. Yang diperselisihkan kalau kumur-kumur. sama memasukkan air ke hidung. Masalahnya mayit tidak boleh, tidak bisa keluarkan kembali. Paham kan? Makanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu dimasukkan air ke hidung dan tidak perlu kumur-kumur. Karena kalau kita masukkan air ke hidungnya, akan masuk ke badannya. Nanti menyebabkan lagi keluar cairan di bawah. Sehingga kita katakan itu adalah najis lagi. Menghalangi nanti maslahatnya besar, mudaratnya. Nanti kita akan ulangi terus mandi. Jadi ketika ada keluar masuk air, nanti kan langsung keluar. Langsung keluar di bawah. Karena dia tidak ada lagi proses. Tidak ada lagi proses. Air makanya sudah berselisihkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa. Dikumur-kumurkan dan dimasukkan air ke hidung kita. Gimana caranya? Kan cukup kita basahkan tangan kita. Kemudian kita basahi mulutnya, kan tidak perlu dimasukkan air. Iya, kita basahkan tangan, kemudian kita masukkan tangan kita yang basah ke hidungnya, bukan air yang dimasukkan. Tangan kita yang basah, kita masukkan di mana? Di lubang hidungnya dan di mulutnya, di giginya. Tangan itu sudah, tidak perlu dia kumur-kumur. Ini pendapat mayoritas, itu yang benarnya. Intinya berarti dia wudu semua untuk sholat. Sama. Setelah itu, maka masuk sekarang memandikan. Langsung memandikan. Summa yaghsilu ra'sahu wa lihatahu bima'in wa sidrin. Kemudian dia mencuci kepalanya dan pipinya, mukanya dengan air dan daun bidara. Jadi para ulama menjelaskan, ini air dan daun bidara ada di ember pertama dan kedua atau ember kedua saja, yang pertama air saja. Diperselisihkan yang pertamanya saja. Kalau yang kedua daun bidara dengan air. Kalau yang pertama gimana? Air saja atau dengan daun bidara? Ini, paham kan? Iya, mayoritas ulama dua ember pertama itu daun bidara dan air. Kalau tidak ada daun bidara dan air, maka air dan sabun. Ingat, sabun bukan disabuni badan mayit. Ini sebagian orang dia sabuni badan mayit. Nah, itu sudah. Iya. Pertama, kalau dibilang boleh, boleh. Tapi sunnahnya itu air dicampur dengan sabun. Sebagaimana daun bidara dicampur dengan air. Jadi bukan kisiram air baru disabuni, bukan. Karena Nabi mengatakan apa? Iksilu bima'in wa sidr. Mandikanlah dengan air dan daun bidara yang sudah dicampur. Apakah kalau kita mandikan, kita siram air baru kita gosokkan daun bidara? Kebangan? Tidak. Maksudnya air sabun dipakai. Air sabun. Jadi itu air sudah dikasih sabun. Sebagaimana itu tadi daun bidara sudah dikasih di mana? Di air. Di air. Tahu gak ini? Iya. Dan sebagian orang, supaya harum-harum ketemu sama Allah. Harum ketemu sama Allah itu kalau amalannya harum, ya harum. Kalau amalannya tidak harum, tidak harum. Ini kita mandikan karena kewajiban kita sebagai muslim. Haknya muslim yang lain. Bukan untuk menyabuni, menyampoinya. Nah, itu semua membebani diri. Ya, dia tidak perlu. Apalagi kalau disabun mukanya nanti kena sabun, gimana lagi? Air sabun. Sebagaimana kalau daun bidara, kita air daun bidara. Air daun bidara. Ini perlu diperhatikan. Jadi dicampur. Siram katanya, kepalanya dan lihyatah. Mukanya. Ya, pipinya. Iya, itu disiram pipinya, mukanya tidak disiram. Maka sengaja perlu bilang lihyatah, bagian pipinya kiri dan kanan. Karena kalau kita siram di atas, wah banyak masuk air di mulut, masuk air di hidung. Cukup kita lap saja, kita basahi dan kita apa? Lapkan, kita lapkan. Makanya itu tadi air daun bidara dan air sabun supaya kena. Kalau kita sabun nanti masuk, tidak bisa dihindari. Pasti kalau kita menyelisih itu akan masuk ke mana? Ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya, kasihan. Sehingga nanti kalau kita saat angkat keluar lagi cairan, wah harus lagi ulang lagi mandinya. Karena kalau sudah keluar di situ, bercampur lagi air kencing, kotoran, macam-macam. Jadi ketika di muka cuma dilapkan. Basahan tangan kita. Cuma dilapkan basahan. Jadi seperti di muka, setelah itu kata beliau, rahmallah, thumma shikkahul aiman. Kemudian kita siram bagian kanannya. Nah, Nabi katakan, mulailah dengan yang kanan. Mulailah dengan yang kanan. Jadi kemudian kita siram yang kanan. Yang kanan bagian atas, kita siram dari atas pundak sampai ke bawah. Siram. Ya. Kemudian kita miringkan. Miringkan, kita siram lagi bagian bawahnya. Iya. Ini kanan, selesai. Kemudian, summal aisar. Setelah itu bagian kiri. Bagian kiri sama. Siram dari pundak sampai ke bawah kaki. Kemudian kita miringkan. Kemudian siram bagian bawahnya. Selesai sekali. Itu dianggap sekali. Bagi orang yang menyabuninya, ini bahaya nanti, kelebihan nanti. Karena kalau setelah sekali sabun, siram lagi, itu kan dianggap berapa kali. Sekali itu begini. Kepala, kanan, kiri, sekali hitungannya. Hati-hati. Karena sunnah ini, sunnahnya. Iya. Karena kalau kita, itu tadi, kita praktekkan seperti kebanyakan orang, ya, sudah siram, sabun. Siram lagi, ini tidak dihitung sekali, ini sudah dua kali. Sudah dua kali. Jadi sekali itu begini. Ini ta'budiyah, ilahnya ta'budiyah. Bukan mau membersihkan orang yang meninggal. Kalau seandainya kita tidak disuruh untuk memandikannya, kita tidak mandikan. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada ini orang sebelum meninggal junub, atau dia haid, apakah harus dia mandi suci dulu baru mandi lagi? Tambeng. Dia tidak ada lagi beban syar'i. Tidak ada lagi beban apa? Syar'i. Yang perlu mandi junub lagi, mandi suci dari haid, tidak perlu. Ini mandi karena kita sebagai hak muslim. Tambah. Jadi sekali itu sekali selesai. Selesai sekali. Iya. Karena kalau wakadali kamar rotan taniatan. Demikian pula kali yang kedua. Begitu. Air dan bidara lagi. Atau air sabun. Kepala. Pipi. Kanan. Kiri. Dua. Dua. Wakadali tatan. Demikian pula yang ketiga. Hanya saja yang ketiga. Air kapur. Karena Nabi katakan, jadikanlah di akhirnya kapuro. Jadikan di akhir mandi terakhir apa? Kapur. Untuk apa? Para ulama sebutkan ilahnya. Supaya kulit yang lembek tadi itu dengan kapur apa? Kencang lagi. Tangan. Kan kapur coba untuk pakai kapur. Kapur apa? Kapur baru. Yang kapur ajaib. Kapur baru dipakai. Itu kulit kek. Kencang. Dipaham? Ini fungsinya. Ini fungsinya. Jelas ini? Dijadikan dia terakhir. Sekarang, kapurnya kasih pisah atau dicampur di air? Paham kan? Campur. Semua campur di air. Tidak ada yang dikasih pisah. Semua campur di air. Tidak ada yang dikasih pisah. Jelas ini? Walaupun kita bilang, boleh disampoi, boleh disabuni. Tapi ini terlalu beban. Karena para ulama membicarakan apakah kita gosok atau tidak. Tidak digosok juga tidak apa-apa. Kan ini mandi sah, ini mandi. Kita dia kita yang wajib memandikannya. Adapun dia akan datang pada Allah harum bersih. Tergantung amalannya. Tergantung amalannya. Iya kan? Kewajiban kita ini sebagai hak muslim. Kemudian kata beliau rahmallah. Wa yumiru fi kulli marratin yadah. Dia jalankan di setiap kali itu tangannya. Artinya ketika kita siram, kita jalankan tangan di badannya. Di kanan kita siram. Ya, sebarang tak air. Di kiri sama semua. Di muka kita jalankan tangan kita. Ya, jalankan tangan kita. Fa'in khurja minhu syai. Kalau keluar darinya sesuatu. Wasaddahu biqatn. Dia. Kok salah? Dia cuci. Wasaddahu biqatn. Tutup dengan kapas. Tutup dengan apa? Kapas. Fa'illan yastamsik. Kalau kapasnya tidak mampu untuk menahannya, artinya tetap keluar terus. Ya. Fa'bitin hurrin. Maka boleh dengan tanah yang keras. Ya kalau dia kering, dia keras. Tidak bisa keluar apa? Cairan lagi. Boleh. Boleh. Karena ini untuk maslahat saja. Untuk apa? Maslahat. Misalnya keluar terus cairannya. Keluar terus apa? Cairannya. Dan ini itu ya. Akan keluar terus kalau banyak sesuatu di perut. Akan keluar terus kalau banyak isinya di dalam. Maka tadi kan sudah kita disunahkan untuk apa? Urut. Cuma itu tadi, banyak orang kadang kesalahannya dalam mandi. Masuk air banyak, airnya apa? Keluar banyak. Keluar lagi setelah mandi. Dan kalau ini memang terjadi, ada seperti itu, keluar terus cairan, tutup. Apakah dengan kapas? Kalau kapasnya tidak mampu menutup, maka boleh dengan tanah yang bisa menutupinya. Kemudian, fayu'idu wudu'ah. Ya ulangi wudunya. Artinya kan kalau keluar sesuatu batal, ya mandi lagi. Ya kan? Tapi sebelum mandi, sebab ditakutkan akan keluar lagi, tutup memang yang tempat-tempat apa? Keluarnya. Dia ulangi wudunya, dia mandi lagi. Tambah berapa? Ada hadis di sini. Bahwa Nabi katakan, istilu bisalah. Mandi tiga. Aubi khoms atau lima. Aubi sabi'in atau tujuh. Kalau kalian memandang itu diperlukan. Artinya mandikan ini sekarang ini ganjil. Ganjil. Tiga, lima, tujuh. Tambah. Soal pertanyaan sekarang. Mandi kedua berapa kali kita tambah? Berapa ember? Hah? Berapa? Kan ganjil. Tambah berapa? Dua. Supaya jadi lima. Kalau keluar lagi, wudhu lagi, mandikan lagi, tambah berapa? Dua lagi, selalu tambah dua. Bukan tambah tiga, karena kalau tambah tiga, genap. Selalu tambah berapa? Dua. Selalu dua, tambah lagi dua, tambah lagi dua. Setiap ulang mandi, wudhu. Ini kalau putus. Kalau yang tiga tadi, wudhu pertama saja. Air kedua tidak perlu wudhu lagi, langsung siram. Air ketiga tidak perlu wudhu lagi, langsung siram. Tapi kalau sudah batal, ada keluar, wudhu lagi. Wudhu lagi, baru siram seperti yang tadi. Sama. Sama. Kemudian kata Allah SWT, fa'ilam yangkok bisalat, kalau tidak bersisa dengan tiga, zada ila khamsin au ila sab'in, ditambah lima, ditambah sampai berapa? Tujuh. Nah, ditambah lima atau berapa? Tujuh. Iya. Summa yunashifu bitaubin. Kemudian dia bersihkan dengan, dia bukan bersihkan, dia handuki, dia lap dengan pakaian. Artinya gini tadi. Ini kan sudah ini. Kita kan mandinya ada penutup begini. Paham kan? Kita lap-lap. Paham? Kita lap, kita tutup dengan kain kering lagi. Iya, kita mau angkat ini, sudah lap. Tutup lagi dengan kain kering, sudah dilap semua. Tutup dengan kain kering, kalau ini basah, kita ganti lagi begini. Ganti, kita tarik lagi yang basah. Tahu kan? Kita lap. Setelah itu, kalau sudah diyakini kering, tutup lagi dengan kain yang satu tadi. Tutup lagi kain yang satu karena kita mau angkat ke dalam. Iya, kita tutup di atasnya. Jangan tutup dari bawah, karena sulit dicabut nanti saat mau dikafani. Bang, dan akan tertindis dengan siapa? Si mayi. Jadi ada aturan supaya memudahkan antum mengkafani ini nanti. Turun dari atas. Dari atas, kita tarik kain ini yang kering tadi, simpan lagi. Paham kan? Kain kering, baru kita lipatkan ke bawah. Paham kan? Lipatkan ke bawah. Di dalam, sudah alhamdulillah. Selesai, mandi kan? Sebelum kita angkat, sudah ada dayan-dayan di dalam. Pelayan-pelayan yang memandikan. Menyiapkan kain kafannya. Kain kafan ada tiga. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kain kafan ada tiga. Kain kafan ada tiga. Untuk lihat jin. Lihat jin nih. Lihat kan? Kain kafan ada tiga. Ini kain kafan ada dua bentuknya. Sama bersih, sama panjang, sama semua. Kalau sama tidak ada masalah, langsung saja susun tiga. Nah, langsung saja apa susun? Langsung tiga. Paham kan? Iya, susun tiga. Iya. Kalau tidak sama panjang, tidak sama bersih, paham? Maka yang paling bawah adalah yang paling bersih, yang paling luas. Paham ini yang paling bawah. Kemudian yang kedua, kedua tahapnya. Yang ketiga, ya yang paling tidak bersihnya. Kan begitu. Yang di luar yang paling bersih, yang paling putih. Kenapa? Karena itu nanti yang jadi luarnya. Sebagaimana kita walaupun ini robek-robek di dalam, dah sudah lombeng-lombeng kiri kanan, tapi yang luarnya apa? Masya Allah. yang bagus, ya kan? Sama orang meninggal sama orang yang hidup. Paham, Ustaz? Hah? Itulah fungsinya. Kenapa ini yang paling bawah apa yang paling putih? Ini kalau beda. Tapi kalau sama, alhamdulillah semuanya baru diberi di pasar. Ini sudah langsung saya susun. Paham ini? Langsung saja apa? Susun. Kita angkat. Sudah siap kan? Ya, kita angkat mayatnya. Enggak, langsung ditidurkan istalqa. Tidur terlentang. Tidur dengan punggung. Tidur dengan punggung. Paham ini? Paham kan? Tidur. Dijadikan yang kanan, yang kepala, lebih banyak sisa kainnya daripada yang di kaki. Lebih banyak sisa kainnya daripada yang di kaki. Jadi kita sudah taruh. Sekarang cara melipat kainnya. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Cara melipat kainnya. Melipatnya, kita angkat mulai dari yang kanan. Mulai dari yang kanan. Kita lipatnya. Dari yang kanan, jangan terbalik. Jangan, walaupun alhamdulillah, tidak ada masalah sebenarnya. Mau kiri, mau kanan, tidak apa-apa. Apalagi kalau kuburannya bentuknya bukan lahat, bukan belah samping. Belah tengah. Kalau belah tengah, mau kiri, mau kanan, terserah. Tidak ada masalah. Mau kanan atau apa? Kiri, tidak ada masalah. Kalau belah di mana? Di tengah. Yang masalah itu kalau kita lihat kuburannya belah samping. Belah samping. Maka harus satu dari yang kanan. Sebentar akan ada rahasianya. Iya, dari kanan. Jadi mana tadi? Iya ini. Iya, dalam dari kanan. Kita lipat. Pul ke sini kanan. Kemudian kiri. Iya, kanan kemudian kiri. Bang. Setelah kanan dan kiri, tarik itu tadi yang dibawa dalam. Bang, jangan tarik duluan. Iya, jadi setelah kain pertama, tarik itu tadi yang kain penutup. Paham? Ah, ini mudah ditarik karena kita, lihat, mudah keluar kan? Karena tidak ditindisi oleh mayit. Karena tadi kita tutup dari atas ke bawah. Ini aturan untuk memudahkan saja. Dipaham ini? Jadi tidak perlu digoyang mayatnya. Kita langsung tarik. Dari bawah. Sudah keluar dari aman. Nah, kenapa ini kanan baru kiri? Karena nanti kalau mayat di lahat belah samping, nanti gini kan. Ini kanan. Kanan duluan baru kiri. Nanti mayatnya tidur begini. Dikasih miring ke sini. Kalau antum begini. Ini kiri dulu. Baru apa? Kanan. Ketika mayatnya antum tidur begini, akan jatuh begini kainnya. Terbuka. Paham? Ini fungsinya. Tapi ketika antum kanan dulu, baru kiri, kita mayatnya dikasih miring begini, bisa jatuh kainnya? Enggak. Masalahnya kan antum akan buka ikatannya. Kan ini diikat sebentar supaya tidak terbuka ketika di bawah. Paham? Nah, ketika di dalam kubur kan dibuka. Ketika sudah dibuka, ketika antum tidurkan miring ke sini, kain akan turun. Karena antum sini ujungnya. Tapi beda kalau yang ke sana yang menutup. Ketika dikasih begini, alhamdulillah aman kainnya, tidak terbuka. Paham fungsinya. Jadi ingat baik-baik. Kanan, kemudian apa? Kiri. Kanan, kiri. Tiga. Paham tak? Dengan cara seperti itu, tidak perlu kata, kan sebagian orang kadang dia lilit begini yang paling atas. Paham? Kenapa dililit? Supaya tidak terbuka. Kalau kita sudah seperti ini, tidak ada terbuka. Tidak perlu kata melilit. Ini cuma dia lah dilipatkan saja. Karena sebagian kan karena dikasih begini, ya dikasih begini. Paham? Iya. Supaya apa? Kan maksudnya supaya tidak terbuka. Nah kalau kita sudah begitu tadi, tidak akan terbuka. Dan kalau dililit begini susah. Nanti ketika mayat membengkak, susah terurainya. Tapi kalau begitu tadi mayat membengkak, dia ikut membengkak. Tidak ada masalah. Nah, ini masalahnya kalau dibilang boleh. Ilahnya kan cuma supaya tidak terbuka. Ilahnya supaya apa? Tidak terbuka. Nah, kalau kita sudah susun seperti tadi itu, insya Allah tidak terbuka. Itu sudah diteliti para ulama. Ibnu Qudamah menjelaskan hal itu di kitab Bulugh Al-Mughni. Dipahami ini kan? Kalau sudah seperti itu, sudah diteliti itu. Turun-temurun ulama sudah teliti. Kalaupun kita tidak lilit, tidak akan terbuka. Karena kita sudah silang. silang kiri kanan, kiri kanan, ketika mayat ditidurkan tidak terbuka karena memang tidak tersingkap, tidak tersingkap. Jelas ini masalahnya, mubar, jelas mubar, jelas sih, hah, jelas gini, habis waktu, hah, belum sedikit, ah, lambat ya, sabar ya, karena masalahnya bukan sholat jenazah saja ini, ya, bukan sholat jenazah. Iya, alhamdulillah. Jadi pada masih banyak juga yang belum tak sebutkan. Ada saya kumpulkan insyaallah ini berikutnya ada tulisan semua tentang jenazah. Nanti bisa ditunggu kedatangan. Iya, gratis Ahmad. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini masyaallah. Dihantuki kemudian dia tadi angkat. Wa ja'alut tin. Ini besok ya. Besok insyaallah. Nanti bisa gratis bagi yang ikut ini, yang tidak ikut tidak gratis. Ya nanti dia di, tapi masih lama. Baru saya sudah selesai diketik, tapi masih lama. Sempat Ahmad pergi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ahmad? Apa jangan tuh angkat tangan? Oh, tidak. Alhamdulillah. Bagaimana cara usap di muka? Di bawahnya, di silang. Bagaimana cara usap? Kasih tangan, usap. Bukan di tangannya, silang.